aku udah gede, mau jadi ex-mod. Tiap Jumat pulang kantor, nongkrong bareng sesama ex-mod. Ngomongin proyek besar, biar kelihatan sukses. Kalau weekend, sarapannya di kafe, sembari sibuk laptopan. Pesen kopi secangkir harga 40 ribuan. Minumnya pelan-pelan, biar tahan sampai siang demi wifi gratis. Kalau tanggal tua, siang malam makannya mie instan. Kalau mau nelpon, saya cuma miss call. Jadi orang gede menyenangkan, tapi susah dijalanin. Think again. Buat kamu yang udah gede, kini dengan Indie Plus, kamu gak perlu takut kehabisan pulsa di tanggal tua. Dapatkan kantong kredit senilai Rp200.000 yang bisa kamu tukarkan dengan pulsa dan kuota. Pakai dulu, bayar kapan kamu suka. Untuk info lebih lengkap, kunjungi tri.co.id. Indie Plus, layanan prabayar, kenyamanan pasca bayar.